Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan Alal mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram di bab tentang fikih jual beli. Di kesempatan kali ini kita akan membaca hadis tentang at-tafsil at-taflisu wal hajar, tentang orang yang dalam kondisi dipailitkan atau dalam kondisi pailit, wal hajar, dan orang yang diboikot ketika bertransaksi. Hadis yang pertama adalah hadis dari Abu Bakar bin Abdurrahman. Abu Bakar bin Abdurrahman Ibnul Harith bin Hisham Al-Mahzumi, termasuk salah satu Al-Fuqoh Us-Sab'ah, tujuh ulama besar atau tujuh ahli fikih di kota Madinah. Kana thiqqatan faqihan aliman syaikhan muhaddith. Beliau seorang yang faqih, alim, muhaddith, ahli hadis, masyhudan lahu bi kathratir riwayah, dengan bukti beliau memiliki banyak riwayah, dan ahli ibadah, sampai ada orang yang mengatakan rahib Quraisy. Beliau ini rahibnya suku Quraisy. Li kathrati salatihi, karena beliau termasuk ulama tabi'in yang sangat sering salat. Beliau adalah muridnya Abu Hurairah, Ammar bin Yasir, Abu Mas'ud al-Badri al-Ansari, muridnya Aisyah, Ummu Salamah, wa ghairuhum min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Bakar bin Abdurrahman termasuk di antara tabi'in yang memiliki banyak kemuliaan. Dan beliau memiliki beberapa murid, di antaranya Umar bin Abdul Aziz dan putra-putranya Umar bin Abdul Aziz. Beliau juga punya murid Ibnu Syihab Az-Zuhri dan beberapa ulama tabi'in yang lainnya rahimahumullahul jami'. Beliau meninggal pada tahun 94 Hijriah menurut salah satu pendapat ulama. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka malahu bi'ainihi 'inda rajulin qad aflasa, fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang menjumpai hartanya berada di tempat orang lain, bi'ainihi, dan belum ada perubahan, qad aflasa, sementara orang itu telah mengalami pailit, fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi, maka orang ini paling berhak untuk mengambil harta itu dibandingkan yang lain. Muttafaqun alaih. Wa rawahu Abu Dawud wa Malik, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Malik dari riwayat Abu Bakar bin Abdurrahman secara mursal dengan lafaz, ayyuma rajulin ba'a mata'an fa aflasa alladhi ta'ahu. Orang yang menjual barang kepada orang lain secara kredit, ternyata pembelinya mengalami pailit, wa lam yaqbid alladhi ba'ahu min samanihi syai'ah, dan penjualnya belum menerima pembayaran apapun, fa wajada mata'ahu bi'ainihi, ternyata barang itu ada di tempat pembeli belum berubah. Fa huwa ahaqqu bihi, maka penjual yang paling berhak. Wa in matal mushtari fa sahibul mata'i uswatul ghurama, dan apabila matal mushtari, pembelinya sudah meninggal dunia, fa sahibul mata', maka pemilik barang, sahibul mata, pemilik barang di sini adalah penjual, uswatul ghurama, Uswatul ghuroma maknanya adalah ay hadzul ba'i min hadzal mata ka hadzi sa'irid da'inin la maziyata lahu fihi 'alaihim. Maksudnya adalah jatah penjual dalam hal ini terhadap barang tadi sebagaimana orang-orang yang memberi utang, dan dia disebut sebagai uswah pimpinan karena dia yang paling berhak pertama. Ghurama jamak dari gharim, maknanya adalah al-khasmu wa huwal adad. Dan ini adalah kata yang memiliki dua makna berlawanan, tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang memiliki utang. Sehingga kalau kita terjemahkan, wa in matal mushtari, jika pembelinya mati, fasahibul mata uswatul ghurama. Jika pembeli ini mati, maka pemilik barang adalah panutan atau pemimpin di antara orang-orang yang memberi utang kepada mayit. Wa wasalahu al-Baihaqi wa da'afahu taba'an li Abi Dawud. Hadis ini dimausulkan, disambungkan sanadnya oleh Al-Baihaqi, namun didhaifkan oleh Abu Dawud dan dijadikan sebagai hadis taba', hadis yang hanya mengikuti. Satu hadis lagi. Wa rawa Abu Dawud wa Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, min riwayati Umar bin Khaldah, dari riwayat Umar bin Khaldah. Beliau menceritakan, ataina Abu Hurairata fi sahibin lana qad aflasa. Kami mendatangi Abu Hurairah untuk menanyakan teman kami yang sudah mengalami bangkrut. Faqala, kata Abu Hurairah, la'aqdiyanna fikum biqada'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku putuskan dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man aflasa aw mata fawajada rajulun mata'ahu bi'ainihi fahuwa ahaqqu bihi. Siapa yang bangkrut, siapa yang pailit atau meninggal dunia, lalu ada orang lain yang melihat hartanya di tempat itu belum berubah, maka dia yang paling berhak. Baik, ceritanya begini. Ceritanya begini ya. Kita baca hadisnya, kemudian setelah itu kita beralih ke penjelasan dengan pendekatan cerita. Si A membeli barang dari B, misalnya motor, secara kredit. Berarti barang ada, barang sudah diserahkan, tapi uang menyusul. Si A punya utang kepada C, D, E berupa uang. Dari C utang 10 juta, D 20 juta, E 30 juta. Sementara dari B tadi sebuah motor, anggaplah nilainya 20 juta dicicil. Kemudian selang sekian bulan, si A ini dinyatakan bangkrut. Mungkin dia kebakaran, atau dia mengalami kecelakaan, atau yang lainnya, dan dinyatakan dia gak bisa melunasi utang, gak punya apapun. Disebut dengan muflis. Disebut dengan muflis. Akhirnya B, C, D rame-rame mendatangi B, C, D, E rame-rame mendatangi si A. Gak ada apapun di rumah itu selain rumah, motor, istri, dan anak. Tidak ada yang lain. Pertanyaannya, siapa yang paling berhak terhadap motor? B, yang ngutangi motor. C, yang ngutangi 10 juta. D, 20 juta. E, 30 juta. Kalau dilihat dari nominalnya, maka yang paling tinggi adalah E, karena dia ngasih 30 juta. Berdasarkan hadis ini, yang paling berhak untuk mengambil motor itu adalah B. karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memutuskan, yang memutuskannya. Beliau mengatakan, "Man aflasa aw mata fawajada rajulun mata'ahu bi'ainihi fahuwa ahaqqu bihi." Siapa yang pailit atau mati, kemudian orang lain menjumpai barangnya belum berubah di tempat itu, maka dia yang paling berhak. Disahihkan oleh Al-Hakim, didhaifkan oleh Abu Dawud adanya tambahan ini, yaitu untuk penyebutan siapa yang mati. Baik, tapi kita punya satu hadis yang tunggal di atas yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dalil yang sangat tegas bahwa kalau ada orang yang punya utang barang kemudian dia enggak bisa bayar karena pailit, maka pemilik barang yaitu penjual yang paling berhak terhadap barang itu. Sekarang kita akan lihat ya makna dari hadis ini. Pertama, definisi muflis. Muflis pengertiannya secara bahasa bimakna fakir, orang yang butuh. Ibnu Athir mengatakan, aflas ar-rajulu idza lam yabqa lahu malun. Orang yang muflis adalah orang yang jika sudah tidak tersisa lagi harta miliknya. Dan menurut etimologi para ulama, menurut makna yang disampaikan oleh para ulama, muflis adalah man dainuhu aktsaru min mali. Orang yang utangnya lebih banyak dibandingkan harta simpenannya. Wa kharjuhu aktsaru min dakhlihi. Pengeluarannya lebih banyak dibandingkan pemasukannya. Kenapa disebut muflis? Dari kata fulus. Dari kata fulus. Apa itu fulus? Fulus adalah mata uang yang terbuat dari selain emas dan perak. Bahasa kita fulus itu duit receh, uang recehan. Sehingga disebut muflis li'annahu sara ila halatin la yamliku fiha fulusan au li'annahu la mala lahu ila al-fulus. Disebut muflis karena dia dalam kondisi tidak memiliki apapun selain fulus. Artinya dia tidak punya harta sama sekali selain duit receh, sehingga hartanya hanya bisa dipakai untuk beli gorengan atau sabun, sampo. Selain itu dia gak bisa makanan pokok atau kebutuhan primer. Nah, orang seperti ini disebut muflis dalam kondisi pailit, sehingga dia tidak bisa membelanjakan hartanya atau tidak bisa belanja karena hartanya sudah tidak ada. Tayyib. Selanjutnya, tentang hukum yang berlaku bagi orang yang sedang mengalami pailit, utangnya lebih banyak dibandingkan hartanya. Hadis ini dalil, siapa yang menghutangi orang yang pailit lalu dia mendapatkan barang itu, dia, siapa yang menghutangi barang pada orang pailit lalu dia mendapatkan barang itu tok masih ada, maka pemilik pertama barang ini yang paling berhak. Si A punya utang dari si B uang 10 juta, dari si C 20 juta, dari si D 30 juta, dari si E seli, sepeda lipat ya. Kemudian dia mengalami pailit, motor terjual, mobil terjual, tanah sudah terjual, tinggal rumah yang dia tempati dan seli. Berapa harga seli? 10 juta. karena lagi demam ya. Kalau pas sehat ya 7 juta, kalau demam 10 juta. Kemudian siapa yang paling berat terhadap Sally? Si A, karena ini adalah barang dia pertama. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis yang sangat tegas yang tadi disebutkan oleh Ibnu Hajar. Sampai Al-Istakhari, salah seorang ulama madhab Syafi'i, mengatakan lau qadal qadi bi khilafihi naqadat hukmuhu. Andaikan qadi itu memutuskan dengan tidak sebagaimana hadis ini, maka hukumnya dibatalkan. Sehingga empat orang tadi ya, B, C, D, E, rebutan Sally. Saya punya duit di situ 10 juta. Ini pas ini harganya 10 juta tak gowo. Saya punya duit 20 juta lebih banyak dari kamu. Wes ketemu setengah ya rapopo. Oh, tunggu dulu, saya punya 30 juta. Ini Sally baru sepertiga. Yang E, nah ini kan sepeda saya, mau tak bawa. Akhirnya mereka sengketa. Lalu qadhi memutuskan, baik saya putuskan sepeda ini dijual ke orang lain, hasilnya dibagi. Dibagi ya. Tadi kan ada 10, 20, 30, 10. Totalnya berapa itu? Hah? 90. 70. Ini 70. Berarti yang 10 1/7. Yang 20 2/7. Jadi diporo ya. Pakai persentase. Kata al-qadhi al-istakhri seperti ini dibatalkan. Al-istakhari seperti ini dibatalkan. Beliau salah satu ulama madhab Syafi'iyah, karena keputusan hakim ini tidak sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Dan inilah yang bisa kita jadikan sebagai rujukan ketika ada orang yang ngutangi orang lain sebuah barang, kemudian barang itu masih ada, maka pemilik barang itu yang paling berhak. Bagaimana kalau sudah bayar? Kalau sudah bayar boleh dikembalikan. Kalau sudah bayar uangnya boleh dikembalikan. Kemarin sudah nyicil berapa? Oh, motor ini harga 20, sudah dicicil 5. Maka 5 juta dikembalikan, motornya diambil. Al-wajhul khamis. Kemudian catatan berikutnya. Para ulama mensyaratkan bolehnya menarik barang seperti ini dengan 4 syarat. Yang pertama, kita tulis ya. Boleh menyita barang yang dijual dengan cara kredit dan tidak bisa dilunasi oleh orang yang bangkrut dengan syarat, satu, barang itu masih ada di tempat pembeli yang muflis. Bi'ainihi, ada fisiknya, dalam arti tidak berubah sifatnya yang menyebabkan berubah namanya. Tidak berubah sifatnya yang menyebabkan berubah namanya. Sudah? Kalau dia sudah rusak atau namanya berubah, maka orang ini boleh nolak. Misalnya tadi ya, si A utang motor dari si B senilai 20 juta. Si C ngutangi 10, D 20, E 30 juta. Ketika si A pailit, 4 orang ini datang. Ternyata motor itu sudah berubah jadi becak. Bentor ya, becak. motor. Maka si B boleh menolak, lo dulu motor sekarang jadi becak, nggak mau saya kalau ngambil ini, nilainya sudah berubah. Sehingga nanti kalau terjadi seperti ini, dia diputuskan oleh qadhi untuk dijual ke tempat orang lain. Atau kalau misalnya ada orang yang ngutangi kayu, ternyata oleh pembeli sudah dibuat jadi perabotan atau jadi pintu, jadi kusen. Waktu ditagih, kayunya tidak ada, sudah berubah jadi pintu, sudah berubah jadi kusen-kusen dan seterusnya. Maka dia enggak boleh ngambil yang itu. Yang kedua, syarat yang kedua, tidak ada hak syuf'ah untuk barang yang mau dia ambil. Kalau ada hak syuf'ah, maka tidak boleh diambil. Contohnya begini, si A tadi beli motor dari si B ya. Kemudian oleh si A, motor ini digadaikan kepada si Z, padahal belum lunas pembayarannya, sudah digadaikan ke si Z. Akhirnya ketika si A mau nagih, motor ini gantung ke haknya Z, karena dia dijadikan sebagai barang gade, sementara utangnya belum lunas. Kalau terjadi seperti ini, maka A tidak boleh menyita. Fala ruju'a lil ba'i 'alal mushtari fi syai'in min dhalika. Maka tidak boleh bagi si A, bagi si penjual, untuk menarik barang itu dari pembeli, karena dia sudah berubah, ada ikatan orang lain di sana. Ada ikatan orang lain di sana. Paham insyaallah? Paham ya? Tapi kalau belum ada ikatan orang lain di sana, si A boleh atau si B boleh ngambil paksa. Yang ketiga, ayyakuna tsamanu ghairu maqbudin minal mushtari. Pembayarannya belum diterima oleh penjual. Tapi kalau penjual sudah menerima sebagian pembayaran, fala ruju'a lahu 'alal muflis bi'aini malihi. Maka tidak ada hak untuk menarik barang tadi. Berarti penjelasan saya di depan tadi keliru ya. Kalau di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan, kalau sudah bayar sebagian, maka tidak bisa dibatalkan dengan cara ditarik paksa barangnya, uang dikembalikan. Bal huwa uswatul ghurama, namun dia menjadi pimpinan di antara para gharim, orang-orang yang memberi utang. Wa qad dalla ala hadha syar riwayat Malikin wa Abi Dawud. Dan ini juga disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan Imam Malik. Walam yaqbid alladhi ba'ahu min thamanihi syai'a. Orang yang menjualnya belum menerima pembayaran sepeser pun. Lianna fir ruju'i fi qistin ma baqiya tab'idan lis-safaqati 'alal mushtari wa idraran bihi. Karena ketika dia menarik kembali untuk sisa jatahnya, berarti transaksinya itu dipecah dan itu membahayakan bagi pembeli. Baik. Saya ulang ya. Syarat yang ketiga, barang itu belum dibayar sepeser pun. Kalau sudah dibayar lalu dia mengambil sisanya, ini dilarang. Karena ada hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Malik di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walam yaqbid alladhi ba'ahu min tsamanihi syai'a." Penjual belum menerima pembayaran sedikit pun. Yang keempat, ayyakunal mushtari hayyan. Pembelinya masih hidup. Fa in mata fala yaruju' alil ba'i bal huwa uswatul ghurama. Kalau dia sudah mati, maka penjual tidak punya hak untuk menarik, Tapi yang terjadi adalah dia sama sebagaimana para pemberi utang yang lain. Liqaulihi fi riwayati Abi Bakr bin Abdurrahman, wa in matal mustari fa sahibul mata uswatul ghurama. Jika pembelinya mati, maka pemilik barang itu adalah uswatul ghurama, sama sebagaimana pemilik utang yang lain. Wallahu a'lam. Wa qalat asy-Syafi'iyah, tapi menurut Syafi'iyah, innal mauta kal iflas. Bahasanya mati itu seperti pailit. Falil ba'ir rujuk, maka penjual berhak untuk menarik kembali dan mengambil hartanya ketika pembeli mati. Berdasarkan riwayat dari Umar bin Khaldah. Namun pendapat yang pertama ini yang lebih tepat, berdasarkan hadis Abu Hurairah, wa in matal mustari fa sahibul mata uswatul ghurama, jika penjualnya mati atau jika pembelinya mati, maka pemilik barang sama sebagaimana yang lain. Baik. Kita baca secara umum, kemudian kita simpulkan ulang ya. Sudah sampai mana catatannya? Saya ulang. Di sini ada dua penyelesaian. Di sini ada dua penyelesaian. Kasusnya si A jatuh pailit atau si A mati dan meninggalkan utang. Utang dari banyak pihak. Ada yang memberi barang, ada yang memberi uang. Nah, sekarang kita bahas kalau dia jatuh pailit. Kalau dia jatuh pailit, maka siapa yang paling berhak kepada terhadap barang itu? Jawabannya yang punya barang, penjual. Dengan ketentuan satu, barang itu masih ada dan belum mengalami perubahan, dalam arti bisa menyebabkan berubah nama. Yang kedua, barang itu tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Kalau sudah ada hak kaitannya dengan hak orang lain, tidak boleh. Yang ketiga, pembayarannya belum diterima sama sekali. Baik. Tiga ini ya. Kondisi yang kedua, jika pembelinya ini meninggal dunia. Sementara barangnya belum dibayar. Lalu orang-orang yang punya utang, yang disebut dengan al-ghurama tadi ya. Disebut apa tadi? Ghurama. Orang-orang yang punya utang datang ke situ nagih. Pertanyaannya, siapa yang paling berhak terhadap motor itu? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan yang paling berhak adalah si B, karena itu motornya si B. Dan orang ini telah mati. Artinya kalau sudah mati kan gak mungkin dibayar. Maka dia, si B ini paling berhak untuk menarik motor itu. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan Ishaq bin Rahuya. Pendapat yang kedua, yang paling berhak terhadap motor itu adalah semuanya, B, C, D, E. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi SAW, wa in matal mustari fasahibul ghurama fasahibul mata uswatul ghurama. Kalau pembelinya mati, maka pemilik barang itu sama sebagaimana pemberi utang yang lain. Sehingga menurut pendapat yang kedua, ini menurut pendapat Syafi'iyah, barang tadi dijual, setelah dapat uang dibagikan kepada semua pemilik utang dengan porsi sesuai dengan nilai utang. Mafhum insyaallah? Baik. Dan pendapat ini dinilai lebih kuat karena dia sejalan dengan hadis Abu Hurairah. Sejalan dengan hadis Abu Hurairah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in mata al-mushtari fa sahibul mata'i uswatul ghurama." Kalau pembelinya mati, maka pemilik barang sama statusnya sebagaimana yang lain. Wallahu a'lam. Jelas insyaallah? Paham ya? Baik. Contoh kasus. Si A beli mobil dari BMT UNY. Itu termasuk plesetan enggak? Tidak ya. Baik, harga mobil itu misalnya 200 juta. Tanpa DP, DP 0, tanpa denda, tanpa sita, tanpa riba, tanpa goror. Mobil gorornya apa mobilnya? Diterimalah oleh si A. Pilot dia. Dia juga punya utang dari B, C, D, E dengan nilai yang bervariasi. Sudah? Kemudian ketika pilot, barang-barang ini nagih. Barang-barang ini nagih. Siapa yang paling berat terhadap mobil ini? BMT UNY. Kecuali jika sudah ngangsur. Kalau sudah ngangsur atau sudah bayar DP, maka BMT tidak berhak untuk narik barang. Yang benar gimana? Dia dicairkan itu mobil, setelah dapat uang dibagi. Maka dia uswatul ghoroma, sama sebagaimana pemberi utang yang lain. Mohon insyaallah ya. Baik. Kalau mati gimana? Nah, kalau mati ada dua pendapat tadi ya. Tapi intinya jika kata kuncinya sudah bayar DP, sudah bayar cicilan, maka BMT tidak berhak untuk narik. Sehingga ketika orang ini mati, BMT bertanya kepada keluarganya, siapa saja yang punya piutang dari si mayit? Nah, berkumpullah B, C, D, E, F, G. Saya pernah ngutangi 10 juta, saya 5 juta, saya 6 juta. Lah kamu berapa? 10 ribu. Nah, ya, ini diselesaikan dulu 10 ribu. Nah, jangan lagi ya. Sehingga tinggallah B, C, D, E, F, enggak usah. Yang tersisa mobil, nah, karena sudah DP, maka tidak boleh ditarik oleh BMT, tapi dia dicairkan kemudian dibagi sesuai porsi nilai utang. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari beberapa hadis yang tadi kita baca. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dibagi sesuai porsi, kalau ternyata belum lunas, maka ahli warisnya yang nambahi. Nah. Tidak ada? Saya lanjutkan. atau lewat yang dari, oh baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya berencana untuk membuat tanah dengan subjek terbit, akan tetapi konsumennya bekerja di perusahaan pembuat rambut palsu. Sementara hukum rambut palsu dilarang dalam Islam. Bagaimana kah, apakah tidak boleh bermuamalah dengan orang yang berpenghasilan seperti ini? Ada orang yang mau menjual barangnya, tapi pembelinya adalah orang yang bekerja di tempat yang haram, perusahaan rambut palsu, dan penghasilannya haram juga. Kenapa rambut palsu itu haram? Kenapa rambut palsu itu haram? Karena? Bukan. Kenapa haram? Dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-mushimat wal-mustawshimat wal-musilat wal-mustawsilat. Rasulullah SAW melaknat orang yang nyambung rambut atau yang minta disambungkan rambut, pelaku maupun konsumen. Seperti tanam bulu alis, sulam alis ya, yang nyulam itu namanya musilat. Konsumennya yang disulam mustausilat. Dua-duanya dilaknat. Atau sulam bulu mata, tanam bulu mata. Ini hukumnya dosa besar, dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk rambut palsu yang diletakkan oleh wanita di atas rambut itu ada dua. Pertama, yang bentuknya seperti rambut, hukumnya haram karena masuk menyambung rambut. Seperti gelungan palsu, konde, atau wig, itu tidak boleh. Yang kedua, yang ditaruh di atas rambut tapi bentuknya bukan rambut, sehingga kalau orang melihat itu bukan rambut. Seperti pita, terus cepet, apalagi helm ya, nggak masuk kalau helm ya. Atau apapun yang ditaruh sebagai hiasan kepala. Yang kedua ini diperbolehkan, sehingga tidak masalah ketika ditaruh di atas kepala. Misalnya ya, ada orang yang naruh cepet, pita, ada kewer-kewernya, tapi kewer-kewernya itu bahannya plastik pita, sehingga orang tahu ini bukan rambut, tidak masalah. Itu bukan termasuk menyambung rambut dengan pita. Yang tidak boleh adalah rambut dengan rambut. Kemudian bagaimana bermuamalah dengan orang seperti ini? Saya kasih dua rincian. Yang pertama, orang ini kan bekerja di tempat yang haram ya. Pertama, apakah dia punya penghasilan yang lain selain itu? Punya, berarti hartanya campur. Kalau hartanya bercampur, meskipun dominan haram, pendapat yang lebih kuat, boleh bermuamalah dengan orang ini, sehingga menjual barang ke orang ini boleh. Yang kedua, dia gak punya penghasilan yang lain selain itu. Karena gak punya penghasilan yang lain selain itu, ulama beda pendapat apakah itu boleh ataukah tidak. Dan wallahu alam, pendapat Syafi'iyah mengatakan makruh, sehingga tidak sampai menyebabkan harta itu haram, tapi dia kurang bermartabat. Kalau kita mengambil pendapat ini, berarti sebaiknya ditinggalkan. Lalu kenapa ketika kita bertransaksi dengan bank kok enggak boleh? Misalnya ada lahan yang mau dijadikan ATM. bolehkah kita menerima sewa lahan untuk ATM? Kenapa dengan bank tidak boleh? Pertama, penghasilan bank itu murni haram atau campuran? Murni haram atau campuran? Hah? Murni. Kemurniannya berapa persen? Campur. Yang benar jam? Campur. Karena ada penghasilan bank yang halal. Contoh, biaya administrasi. Ya, biaya administrasi untuk sebuah bank sekarang berapa rata-rata? 15 ribu. Ping! Ribuan, bahkan jutaan nasabah. 15 ribu kali 1 juta. Berapa? 15 miliar. Itu 1 juta ya. 1 juta. Kemudian dia juga punya biaya. Biaya apa lagi? Transfer antar bank. Sekian, misalnya anggap 6.500. Kali misalnya sekian puluh juta transaksi. Dia juga punya biaya apa lagi? Deposit box. Itu mungkin sangat kecil ya. Dan beberapa biaya yang lainnya. Yang itu adalah sumber pemasukan halal bagi bank. Nah, kalau karyawan bank digaji dari sini enggak cukup ya. Enggak cukup. Karena itu hanya pemasukan sampingan, yang paling utama adalah hasil riba. Nah, di sini dominan haram, ada sebagian kecil yang halal. Bolehkah seperti ini? Bertransaksi dengan mereka, jual beli dengan mereka. Maka dirinci jadi dua ya. Yang pertama, jika objek yang kita transaksikan dengan mereka itu dipakai untuk mendukung kegiatan riba, tidak boleh. Nah, ilahnya di sini ya, ada nggak unsur ta'awun al ismi wal udwan? Anggap saja bank ini kita ganti Yahudi. Ada orang Yahudi punya dua jenis penghasilan, halal 10%, haram 90%. Bolehkah bertransaksi dengan Yahudi ini? Boleh. Atau dikasih dua rincian. Yang pertama, transaksi untuk objek yang akan dimanfaatkan oleh Yahudi untuk sesuatu yang haram, tidak boleh. Kenapa? Tolong menolong dalam maksiat. Misalnya menjual alat musik ke Yahudi, tidak boleh. Karena ini pasti dipakai untuk maksiat. Yang kedua, transaksi untuk objek yang tidak akan digunakan untuk maksiat oleh pembeli, meskipun dia Yahudi yang hartanya campuran 90% halal, 90% haram, 10% halal. Kemudian kita menjual kepada dia objek yang tidak dipakai maksiat. Nasi. Nasi itu dipakai maksiat enggak? Oh, Pak, nanti dipakai untuk sajen. Ya, kalau pas bukan hari rayanya kan gak dipakai. Oh, nanti nasi itu dibuang-buang sama dia. Itu suudon yang terlalu berlebihan ya. Sehingga kalau seperti nasi atau makanan atau pakaian normal, misalnya Yahudi beli baju koko, boleh gak? Boleh saja kan. Lalu kita jual ke dia, apa hukumnya? Boleh. Hukumnya apa? Boleh. Nah, sekarang kata Yahudi kita ganti bank ya. Ini bukan menyamakan ya, ini cuman karena Yahudi kan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hartanya campuran ya. Kata Yahudi kita ganti bank. Si bank ini hartanya campuran. 95% haram. Misalnya dari riba. Yang 5% halal. Berarti hartanya campuran. Selagi masih ada harta campuran, meskipun kecil kadarnya, dan kadar yang kecil ini masih terhitung, masih bisa bernilai. Kalau sangat kecil ya tidak dihitung ya. Maka masih bisa dianggap sebagai bentuk transaksi dengan orang yang hartanya campuran. Untuk objek yang tidak akan mungkin dipakai oleh bank untuk bermaksiat, objek yang tidak mungkin dipakai bank untuk bermaksiat. Pendapat yang benar boleh. Wallahu alam, mungkin inilah yang dijadikan dasar jawaban Al-Ustadz Irwandi, barangkali Anda pernah dengar ya, yang membolehkan menyewakan ATM, menyewakan lahan untuk ATM. Karena dalam kegiatan umum di ATM itu narik transfer, sehingga jarang dipakai untuk kegiatan yang haram. Pak, ATM juga dipakai untuk bayar cicilan kredit. Dipakai enggak? Dipakai, tapi kan jarang atau sering? Jarang atau sering? Jarang ya. Yang lebih banyak kan butuh duit, kemudian narik. Nah, kalau untuk jenis pembayaran cicilan kredit yang itu sedikit, maka insya Allah yang sedikit ini tidak diperhitungkan. Wan nadir la hukma lahu, sesuatu yang hanya sedikit itu tidak diperhitungkan. Wallahu a'lam. Saya sering bohong ya. Kalau ditanya ibu-ibu, apakah buat sendiri roti itu, nanti Anda jawab, mau jawaban bohong atau jawaban jujur. Ya kalau memang Anda gak mau jawab, ya bilang aja rahasia. Ya mohon maaf, yang bagian ini jangan ditanya ya. Tanya saja anaknya berapa, itu nanti saya akan jawab. Baik, Anda sebaiknya diam kalau memang pilihan jawabannya adalah bohong. Atau misalnya Anda terus terang, ya saya cuma repacking. Boleh saja Anda sampaikan repacking. Wallahu a'lam. Ya, semoga usahanya berkah dan mungkin nanti teman-teman bisa ngicipi ya. Baik, saya sebuah hal yang kita jawabannya. Mungkin kita akan pertanyaan dari Pemstek. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimanakah kalau status barang melang, barang aminan oleh pemerintah atau yang berwenang, kita antar, memperpanjang, dan juga yang terlepas dari transaksinya? Statusnya bagaimana, Ustaz? Status barang hasil lelang. Status barang hasil lelang ya. Barang agunan. Karena lelang di tempat, atau barang sitaan itu ada dua di tempat kita. Pertama jaminan utang, yang kedua objek apa? Pembelian, tapi belum lunas, lalu ditarik oleh pihak leasing. Kalau jenis yang kedua ini, pada asalnya tidak boleh ditarik jika leasing itu menjual barang tadi, karena dia konsumen sudah nyicil. Sehingga yang benar adalah dicairkan ke pihak ketiga. Kecuali jika tidak ada pemberi utang yang lain. Masalah bapak ini cuma dengan saya, dia enggak punya utang di tempat yang lain, ya sudah berarti Anda berhak terhadap barang itu. Karena enggak ada pesaing. Nah, tentang status barangnya gimana? Wallahu alam, ini ya perlu dirunut ya asal usulnya bagaimana, karena tadi yang ditanyakan ada banyak kasus sitaan cukai, sitaan lelang atau sitaan kredit, sitaan. Nah, itu perlu dirunut. Untuk sitaan cukai yang kami pahami, barang itu tetap menjadi hak milik pemilik. sehingga tidak boleh disita. Tapi yang betul adalah bagian mana kesalahannya. Oh, dia enggak mau bayar pajak. Ya sudah, berarti minta pajaknya. Dan barang tetap harus dilepas. Kalau tetap enggak mau, jadikan jaminan. Bukan dihilangkan, bukan disita. Karena itulah yang saya tahu ya, di bandara waktu security checking yang kedua, ya lapis kedua, yang bawa apa, korek, tapi bawa rokok enggak apa-apa ya, korek aja yang diambil, sehingga kalau masuk rokok tanpa korek. Yang bawa korek, bawa pisau, bawa gunting dan seterusnya, diambil, ditumpuk jadi satu. Nah, waktu di Cengkareng sempat ketemu dengan salah satu pimpinan AFSEC ya, Aviation Security. Saya tanya kayak gini, digimana kan? Ini kan tetap hak milik penumpang. Dia bilang, kami gak berani ngambil. Andai kan ada keluarganya yang mau ngambil, silahkan. Tapi ditunggu lama, gak ngambil-ngambil, akhirnya ditaruh di mana begitu, dijadikan satu. Ya, misalnya power bank nggak memenuhi syarat, kemudian tidak boleh naik, ditaruh di situ. Andaikan Anda pulang nanti lewat situ ngambil, boleh. Karena emang itu haknya penumpang dan mereka mengakui itu haknya penumpang. Boleh diambil lagi, yang penting jangan sampai dibawa naik. Baik. Nah, model seperti ini berarti mereka itu tidak menyita. Ya, fungsinya cuma untuk masalah keamanan. Sehingga harta ini, barang ini tetap hak milik penumpang. Cuman kalau mau diambil, ya suruh orang lain ngambil, atau kamu ketika balik silakan ngambil. Wallahu a'lam. Memberi utang kepada orang yang sudah bangkrut. Sikap kita untuk orang yang memberi utang kepada orang yang sudah bangkrut. Yang sudah bangkrut. Apakah kita menunggu dia sampai membayar? Baik. Jawabannya menunggu dia sampai bisa membayar. Kalaupun sampai mati enggak bisa membayar, maka nanti dilanjutkan oleh anaknya. Sehingga orang yang tidak bayar utang ada dua. Pertama, al-wajid, al-ghani, orang yang mampu tapi gak mau bayar. Nah, ini boleh diperas, ditagih, diminta. Bahasa lainnya diperas ya. Ditagih terus boleh. Ditekan dia, pokoknya kamu harus bayar, tak kasih waktu sekian, meleset. Ya sudah, tambah 2 hari lagi. Meleset lagi, tambah sehari. Meleset lagi, tak tunggunin yang mamu. Sejam. Nah, itu boleh. Karena dia sebenarnya mampu tapi enggak mau bayar. Yang kedua, yang enggak mampu. Kalau enggak mampu, tidak boleh ditagih. Enggak boleh dipaksa. Karena dia enggak mampu, percuma saja. Diperes ramen itu dudui, nggih. Sehingga meskipun dia ditage-tage, diminta-minta, ya gak bakalan keluar apapun, karena sudah gak punya apa-apa. Nah, untuk jenis yang kedua ini, Allah wajibkan diberi waktu tunda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir surat Al-Baqarah, fa'inkana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaku khairul lakum. Kalau dia mengalami kesulitan, maka wajib ditunggu sampai memungkinkan baginya untuk membayar. Kalau kamu sedekahkan, diputihkan, itu lebih baik. Kalau kamu putihkan, itu lebih baik. Sehingga untuk kasus yang kedua ini, jika dia gak mampu, tidak boleh, Allah wajibkan untuk dikasih waktu tunda. Sampai mati enggak mampu gimana, Pak? Lanjut anaknya. Lanjut anaknya, ya. Kemudian nanti keluarganya yang melunasi. Nah, wallahu a'lam, cukup. Ada lagi? Baik, Ustaz. Kita cukupkan, Ustaz. Pertanyaan banyak yang di luar tema, nanti insyaallah kita sampaikan di lain waktu. Baik, karena pertanyaan yang di luar tema mungkin bisa dialihkan di besok, hari Rabu, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.